Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. Fa ikhwani fiddin wa akhwati fillah kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan. Rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid, masih pada bab yang ketiga, yaitu babu man haqqaqat tauhida dakhalal jannata bighairi hisabin. Bab barang siapa yang merealisasikan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Inilah jemaah sekalian, di antara keutamaan orang yang mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala dan menjauhi dosa syirik, dosa menduakan Allah atau menuhankan selain Allah atau menyembah kepada selain Allah azza wa jalla, maka dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Namun merealisasikan tauhid secara hakiki, kata para ulama, bukan sekedar menjauhi dosa syirik. Sebagaimana telah kita sebutkan juga di pertemuan yang lalu, yang dimaksud dengan tahqiqu tauhid, merealisasikan tauhid adalah takhlisuhu wa tasfiyatuhu min syawa'ibis syirki wal kufri wal bid'ah wal ma'asi. Memurnikan tauhid dan membersihkannya dari kotoran-kotoran syirik dan noda-noda kekafiran, dan juga dari perbuatan-perbuatan bid'ah, yaitu menambah-nambah di dalam agama dan semua perbuatan maksiat. Ini yang dimaksud dengan merealisasikan tauhid, yaitu menyempurnakan tauhid, bukan sekedar mentauhidkan Allah, tetapi menyempurnakan tauhid dengan meninggalkan semua perbuatan dosa. Walaupun kita menyadari, tentunya kita sebagai hamba tidak akan pernah luput dari perbuatan dosa. Akan tetapi, jika tauhid kita benar, jika tauhid kita lurus dan kuat, maka kita akan selalu dan segera bertobat kepada Allah Azza wa Jalla jika kita terjerumus dalam perbuatan dosa. Alhamdulillah, di pertemuan sebelumnya telah kita bahas dua ayat, dua dalil. Yang pertama, tentang sifat-sifat orang yang merealisasikan tauhid, yaitu yang ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam dan pada orang-orang yang beriman. Insyaallah ta'ala kita akan memasuki dalil yang ketiga, dan ini adalah dalil terakhir di dalam bab ini, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Dan hadis ini cukup panjang. Insyaallah ta'ala kita akan bacakan terlebih dahulu, kemudian kita petik pelajaran dari hadis ini. Kita bacakan terlebih dahulu, kemudian kita petik pelajaran dari hadis ini. Atau kita baca sedikit demi sedikit, langsung kita ambil pelajaran. Mana yang bagus? Sedikit demi sedikit, langsung kita ambil pelajaran. Baik. Bismillah. An Husain ibn Abdurrahman. Dari Husain bin Abdurrahman. Husain bin Abdurrahman adalah salah seorang ulama dari generasi tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in. Kunyah beliau adalah Abu Hudzail Al-Kufi, berasal dari Kufah. Seorang rawi hadis yang thiqah, terpercaya. Wafat tahun 136 Hijriah dan umur beliau ketika itu 93 tahun. Rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Qala, beliau berkata, kuntu inda Sa'id ibn Jubair. Aku pernah berada di majlisnya Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair adalah imam besar. Imam besar dari generasi tabi'in, termasuk murid senior Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah. Beliau wafat di umur yang masih sangat muda, yaitu belum genap 50 tahun, dibunuh oleh Al-Hajjaj di tahun 95 Hijriah. Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi adalah gubernur penguasa yang sangat kejam membunuh para ulama. Di antaranya yang dia bunuh adalah imam besar dari generasi tabi'in, Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala. Faqala, maka Sa'id bin Jubair berkata di majelis beliau. Jemaah sekalian, di sini ada pelajaran bagi kita bahwasanya bermajelis dalam rangka mendiskusikan ilmu dan menuntut ilmu, ini adalah kebiasaan salaf sejak dahulu. Kebiasaan salaf sejak dahulu kala. Iya. Mendatangi para ulama, bermajelis dengan para ulama, ini adalah kebiasaan ulama salaf dahulu. Baik. Beliau berkata, "Ayyukum ra'al kawkab alladhi qaddal barihah?" Siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh semalam? Siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh semalam? Kenapa jemaah sekalian beliau menanyakan tentang bintang yang jatuh? Karena para salaf memandang peristiwa-peristiwa langit itu, bahkan seluruh peristiwa di muka bumi ini, ada hikmah dan pelajaran-pelajaran. Ada hikmah dan pelajaran-pelajaran. Karena seluruh peristiwa yang terjadi adalah merupakan takdir Allah Azza wa Jalla. Ini yang harus kita imani. Walaupun terkadang Allah Azza wa Jalla menetapkan sebuah peristiwa dengan adanya sebab akibat. Dengan adanya sebab akibat. Tapi itu tidak menafikan. Di balik itu, Allah ingin kita mengambil pelajaran. Seperti adanya gempa bumi, tsunami, likuifaksi, dan lain-lain. Betul, itu ada penyebab yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Ya, bumi, lempengannya bergeser, struktur tanah, kandungan air tanah, dan lain sebagainya. Tapi itu tidak menafikan bahwa Allah menetapkan hal tersebut untuk kita ambil pelajaran. Di surat Asy-Syura ayat ke-30 Allah telah ingatkan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Apa saja musibah yang menimpa kamu, maka itu adalah akibat dosa-dosa yang kamu lakukan. "Wa ma asaba min musibatin," tidak ada satupun musibah yang terjadi, "illa biiznillah," kecuali dengan izin Allah. Kecuali dengan ketetapan Allah. Surat At-Taghabun ayat ke-11. Tidak ada satupun musibah yang terjadi kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Iya. Makanya, sebagaimana juga sudah kita pahami bersama, terjadinya gerhana, matahari ataupun bulan, karena ada sebab yang bisa dijelaskan secara ilmiah, yaitu posisi matahari dan bulan berada di titik yang sama. Tapi itu tidak menafikan Allah mengirim pesan kepada kita melalui peristiwa tersebut, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi yursiluhuma liyukhawifa bihima ibadahu." Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda kebesaran Allah. Allah kirimkan gerhana untuk mempertakuti hamba-hambanya. Allah kirimkan gerhana untuk mempertakuti hamba-hambanya. Padahal kita sudah tahu bersama, itu ada sebab yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Tapi tetap itu tidak menafikan adanya pesan-pesan dari Allah Azza wa Jalla. Makanya sungguh sangat disayangkan, ada sebagian orang ketika terjadi musibah, dia hanya sibuk berbicara tentang sebabnya. Dia hanya sibuk berbicara tentang sebab yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Lempengan bumi, struktur tanah. Dia lupa. Itu peringatan. Dia tidak berbicara bahwa itu peringatan yang Allah berikan kepada manusia untuk segera bertobat. Sebagaimana Allah ingatkan di surat Ar-Rum ayat ke-41. "Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak musibah dan malapetaka di daratan dan di lautan disebabkan dosa-dosa manusia, agar Allah jadikan mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka, agar mereka bertaubat. Itu tujuannya. Jangan hanya sibuk membicarakan faktor ini, faktor itu, tapi lupa dengan faktor yang paling utama, yaitu dosa, yaitu perbuatan dosa. Ya, sama juga dengan kecelakaan pesawat. Orang sibuk membicarakan mesinnya begini, mesinnya begitu, atau radarnya begini, radarnya begitu, atau pilotnya ngantuk, dan lain-lain. Tapi lupa dengan peringatan dan hikmah-hikmah yang ada di balik musibah tersebut. Iya. Jadi di sini mengandung pelajaran bagi kita. Para salaf dahulu memandang peristiwa-peristiwa yang terjadi di langit adalah juga merupakan pesan-pesan yang Allah kirimkan kepada para hamba untuk senantiasa taat kepadanya. Iya. Dan jemaah sekalian, insyaallah taala tentang bintang yang jatuh dari langit ada pembicaraan di bab tersendiri. Ada bab tersendiri yang akan membicarakan hal tersebut, yaitu potongan bintang yang Allah lemparkan, Allah tugaskan para malaikat untuk melempar para setan-setan yang mencuri berita dari langit. Ya, sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-Mulk, walaqad zayyanna as-sama'a ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami telah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu rujuman lisyayatin, untuk melempar setan-setan. Iya, insyaallah taala ada babnya tersendiri yang akan membahas tentang itu. Bagaimana setan-setan itu mencuri berita dari langit, kemudian mereka sampaikan kepada para dukun, pada akhirnya para dukun itu disebut oleh manusia sebagai orang pintar karena mendapatkan berita-berita dari setan. Iya. Berita-berita yang dicuri dengar oleh setan. Lalu para dukun itu sok tampil di hadapan manusia sebagai orang serba tahu. Sebagai orang serba tahu. Padahal setan-setan yang membantu dia karena mereka mencuri berita dari pembicaraan malaikat di langit. Iya, walaupun itu sudah bukan gaib secara mutlak, karena Allah sudah beritahukan kepada malaikat. Malaikat berbicara tentang kejadian yang akan atau yang ditugaskan kepada mereka di muka bumi. Nah, itulah yang dicuri dengar oleh setan-setan, lalu disampaikan kepada para dukun, kemudian para dukun tampil seperti orang yang serba tahu. Iya, padahal dia dapat berita dari setan-setan. Nah, bintang-bintang yang jatuh ini untuk melempar setan-setan tersebut. Iya. Biasanya di daerah banyak perdukunan sering kita lihat bintang-bintang jatuh. Iya. Fakultu ana. Maka Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala bertanya, siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh semalam? Kata Husain bin Abdurrahman, aku melihatnya. Suma kultu, kemudian aku berkata lagi, ama inni lam akun fi salatin walakinni ludiktu. Ketahuilah ketika itu aku tidak sedang sholat, akan tetapi aku sedang disengat oleh binatang berbisa, kalajengking dan semisalnya. Iya. Jemaah sekalian, kenapa beliau mengatakan demikian? Saya ya bangun tadi malam, saya melihat bintang itu jatuh, tapi ketika itu saya tidak sedang sholat. Kenapa beliau mengatakan demikian, jemaah sekalian? Di sini ada pelajaran penting bagi kita. Karena kebiasaan ulama salaf dahulu, kalau bangun malam untuk ibadah. Apakah untuk sholat, baca Quran, berzikir, atau menuntut ilmu, atau menghafalkan ilmu. Itu kebiasaan ulama salaf dahulu, yang seharusnya kita tiru. Iya. Namun sangat disayangkan, banyak orang hari ini begadang malam, bangun malam untuk apa? Nonton bola. Iya. Dan tontonan-tontonan yang mungkin lebih jelek daripada itu. Ya. Ini bedanya kita dengan ulama salaf dahulu. Iya. Tapi kenapa beliau harus mengatakan itu? Karena beliau tidak suka dipuji dan khawatir dipuji. atas sesuatu yang tidak beliau kerjakan. Ini menunjukkan apa? Keikhlasan. Menunjukkan keikhlasan dan jauhnya dari riya. Dan jemaah sekalian, termasuk sifat orang munafik yang Allah sebutkan di surat Ali Imran ayat 188. وَيُحِبُّونَ أَيُّحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا. Mereka senang dipuji atas sesuatu yang tidak mereka kerjakan. Ya. Ini diantara sifat manusia yang jelek, senang dipuji. Senang dipuji atas sesuatu yang dia sebenarnya tidak miliki. Yang dia sebenarnya tidak miliki, ini terlarang, tidak dibolehkan. Bahkan yang kita miliki pun dan kita ingin dipuji, itu tidak boleh. Dan itulah namanya riya. Itulah namanya riya. Kita rajin ibadah dan kita ingin dipuji, maka hancurlah ibadah kita, rusaklah ibadah kita, tidak sah, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Malah mendapatkan dosa besar, yaitu dosa syirik kecil atau riya. InsyaAllah ta'ala akan kita bahas tentang riya di babnya tersendiri. Ya. Jadi walaupun amalan itu kita kerjakan, kita harapkan pujian dari itu, maka itu sudah tercelah. Apalagi kalau amal itu tidak kita kerjakan, dapatnya dua dosa jadinya. Dapatnya dua dosa. Yang pertama riya, yang kedua adalah apa? Yang kedua kebohongan. Yang kedua adalah kebohongan. Iya. Dan di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mutasyabbi bima lam yu'ta kalabisi thawbai zurin." Orang yang senang dipuji atas sesuatu yang tidak dia miliki, maka dia seperti orang yang menggunakan dua pakaian kepalsuan. Iya. Pakaian kepalsuan yang pertama, ujub atau sombong atau riya. Pakaian kepalsuan yang kedua adalah kebohongan. Ya. Dan termasuk di sini, ya, jadi ada kisah seorang wanita yang dimadu. Lalu untuk membuat madunya cemburu, dia membangga-banggakan bahwa suaminya ngasih ini, ngasih itu. Padahal tidak. Ya. Itu juga termasuk. Itu juga termasuk dia membanggakan sesuatu yang tidak dia miliki. Iya. Jadi suami kalau punya istri dua, tugasnya lebih berat. Iya. Harus mendidik istri-istrinya. Di antaranya membuat persaingan mereka jadi sehat. Iya. Jangan persaingannya enggak sehat. Dan juga tentu harus adil. Tentu harus adil. Kalau enggak adil, nah jadinya begitu. Dia bangga-banggakan di depan madunya, padahal itu tidak benar. Iya. Baik. Maka pelajaran penting yang bisa kita petik dari sini adalah keikhlasan para ulama salaf dahulu dan jauhnya mereka dari sifat riya. Begitu pula ujub dan sombong. Iya. Dan ketidaksukaan mereka dipuji. Ketidaksukaan mereka dipuji. Iya. Qala. Jadi beliau kabarkan, saya tidak sedang sholat, tapi saya sedang disengat oleh kalajengking. Di sini juga ada pelajaran jemaah sekalian. Bahwasannya orang-orang soleh juga ditimpa musibah dan malapetaka. Ini orang baik. Subhanallah. Ulama besar, ulama ahli hadis dari generasi salaf, dari generasi emas. Tapi mereka ditimpa musibah dan malapetaka. Hikmahnya apa? Untuk kesabaran, untuk ujian kesabaran mereka dan agar mereka mendapatkan pahala sabar. Agar mereka mendapatkan pahala kesabaran. Dan apabila mereka memiliki dosa, dengan sebab itu dosa-dosa mereka diampuni. Iya. Jadi kalau ada yang bertanya, apabila Allah telah mengabarkan kepada kita musibah yang terjadi di muka bumi ini adalah hukuman atas dosa-dosa kita, kenapa orang-orang baik juga kena? Kenapa orang-orang baik juga kena? Maka jemaah sekalian, jawabannya ada dua. Yang pertama, musibah bagi orang-orang baik sebenarnya adalah nikmat. Nikmat apa? Pertama, pahala sabar. Yang kedua, penghapusan dosa. Yang ketiga, mendapatkan hidayah dari Allah. Sebagaimana di lanjutan surat At-Taghabun ayat ke-11 tadi, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman bahwa musibah ini terjadi dengan takdir Allah, maka Allah akan berikan hidayah kepada hatinya. Subhanallah, ini hikmah musibah. Ya, kalau sabar menghadapi dan beriman ini terjadi karena takdir Allah, maka Allah akan berikan hidayah kepada hatinya. Ya. Dan mungkin ini yang terjadi di daerah-daerah yang ditimpa musibah sekarang. Ya, subhanallah. Dengan musibah yang menimpa mereka, menjadi jalan bagi mereka untuk mengenal dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menjadi jalan bagi mereka untuk mengenal dakwah Tauhid. Ya. Dan luar biasa. Kita dengarkan di Lombok, di Palu, para ustadz, para dai Ahlus Sunnah berdatangan ke sana. Padahal ada seorang ustadz, dan kebanyakan ustadz-ustadz itu diundang di daerah lain, menunggu antrian sampai 1 tahun. Sampai 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, menunggu antrian untuk bisa mengunjungi daerah tersebut. Tetapi daerah-daerah musibah ini tak diundang pun datang mereka dan menyampaikan dakwah Ahlus Sunnah. Ya. Dan luar biasa juga, ada beberapa daerah di lokasi-lokasi musibah ini dulunya membenci dakwah Ahlus Sunnah. Dulunya membenci dakwah Ahlus Sunnah. Ternyata setelah mereka ditimpa musibah, yang terdepan membantu mereka adalah kawan-kawan kita Ahlus Sunnah. Yang terdepan membantu mereka. Ya, dan kita juga membantu mengumpulkan dana untuk disalurkan di sana. Sehingga berubah persepsi mereka terhadap dakwah Ahlus Sunnah. Ya, sampai-sampai saya dengarkan itu, diceritakan seorang ustadz di Lombok, mereka mengatakan, mana Wahabi sesat? Ya. Ini yang bantu kita Wahabi semua. Ya. Jadi dulunya mereka dipanas-panasi sama tokoh-tokohnya, hati-hati Wahabi itu sesat. Ciri-cirinya celananya cingkrang, ya, berjenggot, istri-istrinya berjilbab besar atau bercadar. Kata mereka, ini yang bantu kita kok Wahabi semua. Sesatnya di mana? Ya. Jadi ini di antara hikmah musibah. Sebagaimana firman Allah, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Barang siapa yang beriman, musibah ini datangnya dari Allah, ketetapan Allah, takdir Allah, maka Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya. Dan masih banyak lagi hikmah-hikmah musibah. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, jemaah sekalian. Jawaban yang kedua, mengapa di daerah-daerah muslim dan juga orang-orang baik yang tinggal di situ, mereka juga terkena dampak musibah. Bisa jadi mereka sekalian diberi hukuman. Kenapa? Mereka diam saja melihat orang berbuat maksiat. Mereka diam saja. Tidak menegur, tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka pun kena hukuman. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat Al-Anfal ayat ke-25. Wattaku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khasah. Takutlah kamu kepada azab yang tidak saja menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian secara khusus. Artinya orang baik pun akan kena kalau mereka diam saja, tidak berdakwah, tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innan nasa idza ra'aul munkara falam yughayyiruhu aw syaka ayyu ammimahumullahu biiqabi minhu." Sesungguhnya manusia apabila mereka melihat kemungkaran lalu mereka tidak berusaha menegurnya atau merubahnya, maka hampir-hampir Allah akan timpakan azab kepada mereka semuanya. Iya. Jadi jemaah sekalian, ini dua kemungkinan mengapa orang baik juga terkena dampak azab atau musibah tersebut. Iya. Inilah para ulama salaf dahulu, mereka juga menghadapi berbagai macam musibah dan malapetaka. Dan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga tertimpa bala. Dan hikmahnya lebih besar lagi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tertimpa bala. Di antaranya dua hikmah terbesar. Nabi SAW dalam hidup beliau menghadapi kesulitan-kesulitan yang dahsyat. Ya, mungkin kita enggak pernah sampai terusir dari kampung halaman. Nabi SAW terusir dari kampung halaman. Kalau beliau terlambat sedikit, beliau dibunuh. Malam ketika beliau pergi berhijrah, mereka sudah bersepakat untuk membunuh beliau. Maka ada dua hikmah besar. Yang pertama, agar kita meneladani kesabaran beliau. Yang kedua, agar kita selalu meyakini beliau hanyalah manusia biasa, sama seperti kita. Tidak bisa disejajarkan dengan Allah Azza wa Jalla. Ditimpa kepada beliau sebagaimana ditimpa kepada kita berbagai macam musibah dan malapetaka. Iya. Qala, setelah beliau menceritakan, saya tadi malam disengat kalajengking. Lalu gurunya Sa'id bin Jubair bertanya kepadanya, "Fama sona'ta?" Apa yang kamu lakukan? Ya, tema pembicaraan langsung berubah karena beliau mengabarkan sesuatu yang menimpa beliau. Iya. Qultu irtaqaitu. Maka aku jawab, siapa yang menjawab ini namanya tadi? Husain bin Abdurrahman. Aku jawab, aku minta ruqyah. Inilah jemaah sekalian, pembahasan kita. Salah satu pembahasan inti kita dalam hadis ini tentang hukum minta ruqyah. Qala, lalu Sa'id bin Jubair berkata, "Fama hamalaka ala dhalik?" Apa yang membawamu melakukan itu? Maksudnya apa? Dalilmu apa? Apa dalilmu? Apa dalilmu minta ruqyah? Subhanallah jemaah sekalian, ini pertanyaan ulama salaf dahulu terhadap orang yang mereka lihat melakukan amalan yang belum mereka kenali. Mana dalilmu? Ada sebagian orang sekarang ditanya begitu, alergi dia. Ya. Marah dia. Ya. Bahkan ada sebuah kelompok, mereka ajarkan kepada pengikutnya, kalau kamu ditanya dalilmu, katakan kepada yang bertanya, ini dalilku. Ya. Beneran, ini kisah nyata. Ya. Ini dalilku. Ya. Sebagian lagi gak paham, apa itu dalil? Mereka bilang, sebaik-baik dalil orang tempatan. Ya. Yang gak paham gak apa-apa. Jadi, ini kebiasaan salaf. Bertanya dalil terhadap orang yang beramal. Maka, yang ditanya dalil, seharusnya orang yang beramal itu. Ini juga pelajaran penting. Yang ditanya dalil adalah orang yang beramal. Dia bertanggung jawab untuk mendatangkan dalil. Iya, untuk mendatangkan dalil. Kalau dia hafal dalilnya, lebih bagus. Tapi enggak harus. Yang penting dia tahu ada dalilnya. Ada ayatnya Al-Quran atau hadisnya dari Nabi SAW. Iya. Dan ini prinsip beramal. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini. Prinsip dalam beramal harus didahului dengan ilmu. Apa itu ilmu? Dalil. Apa itu dalil? Al-Quran dan sunnah Nabi SAW sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ini prinsip salaf. Prinsip ulama terdahulu. Ulama yang telah diperintahkan kepada kita untuk dijadikan sebagai panutan. Ulama dari generasi salaf. Ini hal yang biasa bagi mereka. Iya. Minta dalil. Iya. Nah, jemaah sekalian, di sini juga ada pelajaran penting. Termasuk adab yang baik. Ketika kita melihat orang beramal dan kita belum tahu dalilnya, jangan buru-buru juga kita vonis bid'ah. Itu juga salah. Karena faktanya banyak yang terburu-buru seperti itu ternyata bukan bid'ah. Ada dalil yang dia belum tahu. Ya, ada orang yang subhanallah baru belajar tapi sudah seperti Imam Ahmad. Ya. Melihat orang beramal beda, langsung dia vonis bid'ah. Dia belum tahu. Maka cari tahu dulu, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Iya. Tanya, mana dalilnya? Ini adab. Yang tanya ini, imam besar. Ini lebih tinggi daripada Imam Ahmad. Ini tabi'in. Langsung muridnya para sahabat. Iya. Tapi beliau beradab yang baik. Tidak langsung memvonis salah. Atau sesat, atau bid'ah. Tanya dulu, jangan-jangan dia punya dalil. Jangan-jangan dia punya dalil yang beliau belum ketahui. Ya, ini juga adab yang baik. Ya. Kemudian jemaah sekalian, kultu, Kata Husain bin Abdurrahman, aku menjawab, hadithun haddatsanahu Sya'bi. Dalilku adalah sebuah hadis yang disampaikan kepada kami oleh Asy-Sya'bi. Subhanallah jemaah sekalian, perhatikanlah. Beliau sudah siap menjawab. Beliau beramal berdasarkan dalil yang beliau ketahui. Maka inilah kebiasaan para ulama dari generasi terbaik. Beramal berdasarkan ilmu. Beramal berdasarkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau telah mengingatkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Langsung beliau jawab, sebuah hadis yang disampaikan kepada kami oleh Asy-Sya'bi. Siapa itu Asy-Sya'bi? Beliau namanya adalah Amir bin Syurahail Al-Hamadani. Salah seorang imam besar juga dari generasi tabi'in. Imam besar dari generasi tabi'in, beliau lahir di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan wafat tahun 103 Hijriah. Termasuk imam besar ahli hadis dan ahli fikih dari generasi tabi'in yang hafalannya menakjubkan. Beliau pernah mengatakan, saya tidak pernah menulis hitam di atas putih. Enggak perlu beliau menulis. Sekali dengar, langsung hafal, enggak pernah lupa. Ya, seperti komputer zaman sekarang. Ya, itu para ulama dahulu, luar biasa kekuatan hafalannya. Makanya kita prasangka baik saja. Ya, yang hadir di sini enggak menulis, insyaallah hafalannya kuat. Ya. Seperti ulama dahulu. Itu karena apa jemaah sekalian? Kenapa kuat hafalan mereka? Karena ketakwaan. Ya, faktor utamanya adalah karena ketakwaan. Karena Allah berfirman, "In tattaqullaha yaj'al lakum furqanan." Kalau kamu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadamu furqan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, di antara makna furqan adalah ziyadatul ilmi wa ziyadatul fahmi wa ziyadatul hifzi. Tambahan ilmu, tambahan pemahaman, dan tambahan hafalan. Jadi itu didapatkan dari ketakwaan. Iya. Kata Sa'id bin Jubair, qala wa ma haddatsakum? Hadis apa yang beliau sampaikan kepada kalian? Qultu haddatsana an Buraidah bin Husayb. Maka aku pun menjawab, Asy-Sya'bi telah menyampaikan kepada kami dari Buraidah bin Al-Husayb. Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu anhu adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, Al-Aslami. Berasal dari Bani Aslam, wafat tahun 63 Hijriah. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Jadi dahulu ulama menyampaikan hadis seperti itu. Saya mendengarkan dari fulan, fulan mendengarkan dari fulan, fulan mendengarkan dari sahabat, sahabat mendengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu hafalan mereka. Bukan hanya hafal teks hadisnya, tapi hafal para perawi yang menyampaikan hadis tersebut. Iya. Kalau kita sekarang, masya Allah, sudah sangat mudah sekali. Enggak perlu kita hafal para perawi tersebut. Bukan enggak perlu, tapi tidak terlalu perlu. Yang penting teks hadisnya. Dan para perawi itu tinggal kita lihat saja di buku-buku yang telah disusun para ulama. Tinggal kita buka, kita dengan mudahnya mendapatkan. Kalau dulu mereka enggak ada komputer, enggak ada HP untuk menulis, mereka mengandalkan hafalan. Tapi luar biasa, karena ketakwaan Allah berikan hafalan yang luar biasa. Iya. Annahu qol, bahwasannya Buraidah bin Al-Husayb berkata. Dalam hadis ini dikatakan Buraidah yang berkata, tapi dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda. Jadi apa yang akan kita sampaikan berikutnya ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau bersabda, la ruqyata illa min ainin aw humatin. Tidak ada ruqyah kecuali untuk mengobati penyakit ain dan penyakit yang disebabkan oleh sengatan binatang berbisa. Iya. Jadi jemaah sekalian, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ruqyah kecuali untuk dua penyakit. Pertama penyakit ain, yaitu penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata. Pada umumnya pandangan mata yang dengki. Maka hati-hati jemaah sekalian. Kalau kita melihat saudara kita memiliki sebuah kenikmatan yang Allah berikan, apakah nikmat dunia atau yang lainnya, lalu kita punya hasad kepadanya, dia terkena penyakit. maka kita menzolimi dia. Ya, sampai-sampai Nabi SAW pernah mengatakan, alama yaktulu ahadukum akhahu, mengapa seorang dari kalian membunuh saudaranya? Artinya, ayat ini bisa sampai membunuh. Ya, hanya karena pandangan yang disertai dengan hasad. Maka hati-hati jemaah sekalian. Solusinya bagaimana? Kita ucapkan ketika melihat saudara kita mendapatkan nikmat, barakallahu fiik. Itu doanya, supaya dia terhindar dari hasad. Doakan dia, semoga Allah memberikan keberkahan kepadanya. Iya. Dan jika orang ini terkena penyakit ain, maka obatnya adalah ruqyah. Ya, ada satu lagi obatnya, orang kalau kita ketahui orang yang memandang dia, minta dia berwudu, kemudian sisa wudunya dimandikan kepada orang yang kena sakit ini karena pandangan dia. Iya. Cara yang lain dalam hadis ini dikatakan diruqyah. Yang kedua, karena sengatan binatang berbisa. Ya, dan dulu juga di masa sahabat pernah terjadi, kepala suku bahkan dia masih kafir digigit oleh kalajengking, maka seorang sahabat membacakan surat Al-Fatihah satu kali, saat itu langsung sembuh. Ya. Jadi ini diantara faedah ruqyah. Kata Nabi SAW, tidak ada ruqyah kecuali untuk dua penyakit. Tapi jemaah sekalian, maksud beliau bukan untuk pembatasan. Kata para ulama, maksud beliau adalah tidak ada ruqyah yang lebih bermanfaat, melainkan untuk dua penyakit, karena ain atau karena sengatan binatang berbisa. Tapi ruqyah itu sendiri bisa mengobati semua penyakit, tentu dengan izin Allah Azza wa Jalla. Baik. Insyaallah di bab yang ketujuh atau kedelapan kita akan bahas lebih detail tentang ruqyah. Jadi itulah dalilnya. Beliau punya dalil. Kalau digigit binatang berbisa, maka di antara obatnya adalah ruqyah. Makanya beliau minta ruqyah. Jadi ada dalilnya jemaah sekalian. Kemudian mari kita lihat di sini. Tidak semua orang punya dalil berarti dia benar. Tidak semua orang hafal dalil berarti dia benar. Iya. Ini pelajaran penting bagi kita. Ini luar biasa, beliau hafal. Hadisnya beliau hafal. Bukan hanya hafal hadisnya, hafal sanadnya. Asy-Sya'bi menyampaikan kepada kami bahwa Buraidah bin Al-Husayb menyampaikan kepada kami bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, karena cuma tiga orang saja dilalui karena kondisi mereka masih dekat dengan masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, atau dua orang. Jadi hafal beliau dalilnya. Tetapi kita akan mempelajari insyaallah beliau salah paham terhadap dalil. Maka di sini ada pelajaran bagi kita bahwa hafalan itu bukan sebuah jaminan kebenaran. Bukan sebuah jaminan apa yang disampaikan seseorang itu adalah benar. Ketika kita melihat hafalannya kuat dan tepat, walaupun dia hafal bukan hanya teksnya, tapi rawi-rawinya pun dia hafal. Atau nomor-nomornya pun dia hafal. Nomor ayat, nomor hadis, nomor halaman, posisinya pun dia tahu. Kiri atas, kiri bawah, kanan atas atau kanan bawah. Itu semuanya bukan jaminan kebenaran. Apa yang menjadi jaminan kebenaran? Pemahaman. Yang menjadi jaminan kebenaran adalah pemahaman, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Itulah yang disebut dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan jemaah sekalian, sungguh sangat aib jika seseorang bisa menghafal Al-Quran, menghafal posisi-posisi ayat, letak-letak ayat, nomor-nomor ayat, tapi dia tidak tahu di mana Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak tahu di mana Allah azza wa jalla. Dan dia bingung dengan akidah di mana Allah azza wa jalla. Dan dia menolak Allah turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam yang terakhir. Dia ta'wil. Tidak seperti pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dia takwil, dia bawa kepada pemahaman yang menyimpang. Itu aib. Dia tahu letak ayat, dia tahu posisi ayat, tapi dia tidak tahu di mana Allah azza wa jalla. Iya. Jadi pemahaman itu yang paling utama. Betul, kita harus mengakui kelemahan kita kalau kita tidak bisa menghafal. Tetapi harus kita ingatkan juga bahwa itu bukan sebuah jaminan kebenaran. Iya. Jaminan kebenaran adalah pemahaman, mengikuti pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi beliau punya dalil di sini, tapi nanti beliau akan disalahkan. Namun jemaah sekalian, di sini juga kita bisa memetik pelajaran. Bagaimana cara menyalahkan seorang ahlu sunnah ketika dia salah paham? Qala, kata Said bin Jubair, qada ahsana man intaha ila ma sami'a. Sungguh telah baik sekali orang yang berhenti atau beramal sesuai dengan ilmu yang telah dia dengarkan. Subhanallah, ini mau menyalahkan tapi muji dulu. Ya. Diangkat baru dibanting dulu. Ya. Jadi beliau ingin menyalahkan tapi beliau puji dulu. Karena memang cara yang dia gunakan sudah benar. Beramal berdasarkan ilmu. Itu di satu sisi. Tapi di sisi lain beliau masih salah, yaitu memahaminya. Ya. Kenapa salah memahami? Di sini juga ada pelajaran penting. Kenapa beliau salah paham? Karena tidak memadukan dengan hadis lain. Makanya termasuk prinsip ahlus sunnah dalam berdalil adalah mengumpulkan seluruh dalil dalam satu permasalahan, lalu mengambil kesimpulan. Jangan hanya ambil sebagian dalil, lalu kita simpulkan. Nah, ini yang menjadi sumber atau sebab utama beliau salah paham. Karena hanya berpegang pada satu hadis, tidak dipadukan dengan hadis lain. Iya. Jadi dipuji beliau. Karena memang yang beliau lakukan itu di satu sisi sudah baik. Walaupun di satu sisi masih kurang. Baiknya di mana? Yaitu beliau sudah berusaha mengamalkan sesuai dengan ilmu yang beliau kita ketahui. Maka di sini ada pelajaran untuk menyampaikan ilmu dengan kelembutan, dengan adab yang baik. Ini yang dicontohkan oleh generasi salaf. Iya. Jadi setelah beliau puji, apa yang beliau katakan? Walakin, akan tetapi. Nah, ini sudah mau mulai menyalahkan. Iya. Kamu sudah baik sebenarnya. Tetapi, haddatsana Ibnu Abbasin, haddatsana Ibnu Abbasin, telah menyampaikan kepada kami Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas, seorang sahabat yang ma'ruf, anak paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang ulama besar dari generasi sahabat yang diberi gelar dengan Al-Bahr, lautan ilmu. Iya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan beliau dengan doa khusus, dan hendaklah doa ini kita baca untuk anak-anak kita atau anak-anak kaum muslimin. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wilah. Doanya singkat. Bacakan untuk anak-anak kita. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wila. Ya Allah, pahamkan dia agama dan ajarkan dia tafsir Al-Qur'an. Subhanallah, berkah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam di kemudian hari tidak ada satu buku tafsir dari kalangan Ahlus Sunnah kecuali menyebutkan penafsiran-penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma atau murid-murid beliau. Iya. Imam besar, ulama besar dari generasi sahabat, ahli tafsir, dan termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau baru menjelang balig. Tapi karena giat belajar, maka beliau termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, uridat alayyal umam, telah ditampakkan kepadaku umat-umat. Maksudnya bagaimana kondisi mereka di hari kiamat ketika dibangkitkan. Kata para ulama, bisa jadi ini ditampakkan dalam mimpi beliau, karena mimpi para nabi adalah wahyu, atau bukan mimpi. Namun kata para ulama, itu tidak terlalu penting kapan ditampakkan, yang penting adalah teks hadis ini. Iya. Nabi SAW telah ditampakkan oleh Allah bagaimana keadaan umat ketika dibangkitkan. Yaitu setiap nabi akan dibangkitkan bersama umat yang mengikutinya, yang meneladaninya. Kalau tidak mengikutinya, maka tidak akan dibangkitkan bersama beliau. Ya, ini jemaah sekalian yang perlu kita takutkan. Kalau kita tidak menjadikan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kita, tapi kita pilih orang lain, maka na'udzubillah kita akan dibangkitkan bersama orang itu, bukan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangankan peneladanan, sekedar mencintai saja, bisa jadi kita dibangkitkan bersama orang yang kita cintai. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, Al-mar'u ma'aman ahabbah. Seseorang itu akan dibangkitkan bersama orang yang dia cintai. Makanya na'udzubillah, kalau seorang muslim mencintai orang-orang kafir, maka dia akan dibangkitkan bersama mereka. Itu yang perlu kita takutkan. Mencintai orang-orang yang suka berbuat dosa, maka kita akan dibangkitkan bersama mereka. Maka cintailah orang-orang soleh, terutama para nabi dan rasul, kemudian para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, agar kita dibangkitkan bersama mereka. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik. Iya. Kemudian Nabi SAW mulai merinci. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rahat. Maka aku melihat seorang nabi, pengikutnya tidak lebih dari 10 orang. Pengikutnya sedikit. Jadi dia diutus kepada umat yang besar, tapi pengikutnya tidak lebih dari 10 orang. Wan nabiyya wa ma'ahu rajul war rajulani. Dan aku melihat nabi yang lain, pengikutnya hanya 1 orang. Dan nabi yang lain, pengikutnya hanya 2 orang. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun. Dan aku melihat seorang nabi, tidak memiliki pengikut seorang pun. Subhanallah, inilah jemaah sekalian, kondisi para nabi dan rasul. Padahal, kurang apa mereka sebagai da'i? Kurang apa mereka sebagai ustad? Allah langsung yang mengangkat mereka. Dan diberikan kefasihan berbicara, juga diberikan mukjizat. Tapi, pengikutnya ternyata tidak banyak. Maka di sini ada pelajaran penting bagi kita. Ada pelajaran penting bagi kita. Di antaranya adalah, kebenaran itu tidak diukur oleh banyaknya pengikut. Kalau dia bikin kajian yang hadir banyak, berarti dia benar? Tidak. Bukan itu ukuran kebenaran. Kalau dia upload videonya di YouTube atau di medsos jadi viral, berarti dia benar? Tidak. Bukan itu ukuran kebenaran. Ukuran kebenaran sudah jelas. Al-Quran dan sunnah Nabi SAW sesuai pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Bahkan Allah mengingatkan kita, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, maka mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Azza wa Jalla. Kalau kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, maka mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Azza wa Jalla. Surat Al-An'am ayat 116. Oleh karena itu jemaah sekalian, di sini juga mengandung pelajaran penting, yaitu jangan tertipu dengan banyaknya jumlah kita. Kalau seandainya Allah takdirkan pengikut kita banyak, majelis kita ramai, jangan tertipu. Jangan jadikan itu sebagai ukuran kebenaran. Ukuran kebenaran adalah sudah jelas mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Iya. Juga pelajaran penting bahwa yang memberikan hidayah adalah Allah Azza wa Jalla. Dan bahwa kita harus tetap berdakwah walaupun tidak ada yang mengikuti kita. Walaupun hanya satu yang ikut kita, tapi kita harus tetap sampaikan dakwah. Itulah yang dilakukan oleh para nabi dan rasul alaihi salatu wasalam. Iya. Idrufi Ali sawadun azimun. Tiba-tiba ditampakkan kepadaku jumlah yang besar. Fadhanantu annahum ummati, maka aku pun mengira inilah umatku. Faqila li hadza Musa wa qaumuhu. Namun dikatakan kepadaku, ini adalah Musa dan kaumnya. Para ulama mengatakan, hadis ini juga menunjukkan keutamaan Nabi Musa alaihi salam, bahwa beliau termasuk orang yang atau nabi yang banyak pengikutnya kelak di hari kiamat. Ya. Walaupun yang menentang beliau itu lebih banyak lagi, tetapi yang mengikuti beliau juga cukup banyak. Ya. Fa nadhartu fa idza sawadun azimun. Maka aku melihat di sisi yang lain, ada jumlah yang besar. Maksudnya lebih besar dibandingkan sebelumnya. Faqila li hadhihi ummatuka. Maka dikatakan kepadaku, inilah umatmu. Inilah umatmu. Lebih besar, lebih banyak daripada umat Nabi Musa alaihi salam. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adzabin. Dan di antara mereka ada 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Inilah jemaah sekalian pembahasan kita. baru sampai di pembahasan kita. Ya. Yaitu tentang orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya. Summa nahada fadakhala manzilahu. Tapi beliau tidak langsung menyampaikan siapa mereka itu. Beliau bangkit mungkin karena satu keperluan, lalu beliau masuk ke rumah. Fakhadha an-nasu fi ulaika. Maka para sahabat pun berdiskusi. Penasaran, siapa sebenarnya mereka itu? Artinya para sahabat ingin mereka termasuk di dalamnya. Maka di sini ada pelajaran bagi kita tentang semangat para sahabat, dalam kebaikan. Ya, semangat para sahabat dalam kebaikan. Baik. Kemudian sebelumnya jemaah sekalian, juga ada pelajaran penting. Umat Nabi Muhammad SAW itu yang terbanyak menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW dan juga yang terbanyak masuk surga dan juga yang pertama masuk surga. Jadi umat Islam ini di antara keutamaannya terhadap umat-umat yang lain adalah dari dua sisi. Dari sisi kuantitas dan juga dari sisi kualitasnya. Iya, dari kuantitas maupun kualitas. Sekaligus ini menunjukkan keutamaan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini di antara hikmahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memperbanyak keturunan agar pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam yang akan masuk surga itu semakin banyak. Ya, walaupun juga yang seharusnya mengikuti beliau namun menolak dakwah beliau itu lebih banyak. Itu lebih banyak. Iya. Buktinya hari ini umat Islam dibandingkan seluruh penduduk bumi ini maka jauh lebih banyak yang kafir. Ya. Katanya penduduk bumi sekitar 6 miliar, umat Islam hanya kurang lebih 1 miliar. Jadi lebih banyak yang kafir. Seharusnya 5 miliar itu atau 6 miliar itu harus menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang tidak masuk Islam, tidak menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak melakukan kewajibannya. Ya, dan dia menjadi kafir karena itu. Ya. Kemudian, faqala ba'duhum. Sebagian sahabat lalu berkata, "Fala'allahum alladhina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Mungkin mereka yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab itu adalah orang-orang yang bersahabat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'duhum, sebagian lagi berkata, fala'allahum alladhina wulidu fil Islam falam yushriku billahi syai'a. Mungkin mereka itu adalah orang-orang yang terlahir dalam keadaan Islam sehingga mereka tidak pernah mempersekutukan Allah sedikit pun dari lahir sampai mati. Wadzakaru asya, dan mereka pun menyebutkan kemungkinan-kemungkinan yang lain. Mereka sebutkan berbagai macam kemungkinan. Iya. Nah, jemaah sekalian, di sini ada pelajaran bagi kita. Para sahabat, ilmu mereka sangat mendalam sehingga mereka yakin yang masuk surga ini pastilah punya keistimewaan. Enggak mungkin dia masuk surga begitu saja. Ini menunjukkan kedalaman ilmu mereka. Pasti ada amalan-amalan yang spesial. Tidak mungkin dia masuk surga begitu saja. Apalagi tanpa hisab dan tanpa azab. Iya. Fakharaja Rasulullah SAW fa'akhbaruhu. Lalu Nabi SAW keluar. Mereka pun mengabarkan kepada beliau apa yang telah mereka diskusikan. Fakol. Maka Nabi SAW akhirnya menjelaskan siapa mereka itu yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Mereka adalah orang-orang yang memiliki 4 sifat. Iya. Dan semua totalnya dalam bab ini yang kita bahas adalah 9 sifat. 5 sifat yang pertama pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang beriman penghuni surga yang telah kita bahas sebelumnya. Iya. Apa saja 4 sifat itu? Yang pertama, humul ladzina la yastarkun. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah minta ruqyah. Inilah jemaah sekalian, sifat mereka yang pertama. Untuk masuk surga, tanpa hisab dan tanpa azab. Tidak pernah minta ruqyah. Nah, inilah jemaah sekalian, hadis yang ingin menyalahkan atau yang menyalahkan pemahaman Husain bin Abdurrahman. Jadi hadis yang pertama yang beliau bacakan, tidak ada ruqyah. Maksudnya tidak ada ruqyah yang lebih bermanfaat kecuali untuk penyakit ain atau penyakit yang disebabkan oleh sengatan binatang berbisa. Itu adalah hadis yang membolehkan ruqyah. Adapun untuk minta ruqyah, ada hadis lain yang berbicara tentang itu. Maka kesimpulannya, kalau kita padukan dua hadis ini, hadis yang pertama membolehkan ruqyah, hadis yang kedua tidak membolehkan minta ruqyah. Bahkan jemaah sekalian, meruqyah itu sendiri adalah amal soleh. Dalam hadis lain, Nabi SAW bersabda, ketika ditanya tentang ruqyah, dan ruqyahnya tidak menyelisih syariat, maka beliau berkata, "Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al." Siapa di antara kalian yang bisa memberi manfaat kepada saudaranya, hendaklah dia lakukan. Jadi kita dianjurkan meruqyah. Kalau kita lihat orang sakit, kita ruqyah dan enggak perlu minta izin. Langsung saja dibaca. Iya. Langsung saja dibacakan ruqyah. Dan ruqyah juga enggak perlu panjang-panjang. Kalau kita perhatikan, doa-doa ruqyah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu singkat-singkat semuanya. Singkat-singkat, tidak ada yang panjang-panjang. Iya, dan mudah dihafalkan dan mudah sekali meruqyah itu. Baca, tiup. Ya. Lihat, boleh langsung dipraktikkan kalau lihat ada yang ngantuk. Ya. Siapa tahu diganggu jin. Ya. Baca Al-Fatihah, tiup telinganya. Ya. Kalau enggak mau bangun, kasih tahu, lain kali bawa bantal. Ya. Dan tiup pun enggak harus. Tapi ditiup bagus. Ini dilakukan Nabi SAW dan para sahabat. Baca, kemudian tiup. Ya. Dan tiup disertai sedikit ludah. Ya. Bukan meludah, tapi sedikit ludah. Ya. Bacakan lalu tiup. Dan tiup tidak harus. Ya. Yang penting bacanya. Baca doa ruqyah atau ayat-ayat Al-Quran seperti Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya. Ayat-ayat singkat. Anak SD sudah hafal Al-Fatihah, dia sudah bisa meruqyah. Dia sudah bisa diajari meruqyah dirinya sendiri. Atau meruqyah teman-temannya kalau sakit. Iya. Mudah meruqyah itu. Jadi meruqyah itu amal soleh. Yang jadi masalah adalah minta ruqyah. Hadis ini menunjukkan minta ruqyah itu tercelah. Pertanyaannya jemaah sekalian, apakah maksudnya minta ruqyah yang tidak sesuai syariat? Atau juga termasuk minta ruqyah yang sesuai syariat? Jawabannya dua-duanya tercelah. Tidak boleh minta ruqyah, baik ruqyah yang sesuai syariat, apalagi yang tidak sesuai syariat. Tetapi hukumnya berbeda. Kalau kita minta ruqyah yang tidak sesuai syariat, maka hukumnya haram. Bahkan bisa jadi syirik, yaitu minta ruqyah para dukun. Kalau kita minta dibaca-bacakan mantra oleh para dukun, maka kita telah terjerumus dalam kesyirikan. Bukan hanya dukun itu saja yang syirik. Orang yang minta jasanya juga syirik. Iya. Namun, kalau minta ruqyah sesuai syariat, hukumnya apa? Hukumnya adalah makruh. Kalau ruqyahnya sesuai syariat, tidak sampai haram, makruh. Dan itulah sebabnya jemaah sekalian, mengapa 70 ribu orang ini akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab? Karena ketika mereka sakit, mereka butuh diruqyah, mereka butuh pengobatan, tapi mereka tidak melakukan pengobatan itu. Kenapa? Karena makruh. Karena makruh. Jadi mereka mencari pengobatan, tapi yang mubah saja. Bukan gak berobat sama sekali juga. Ya. Walaupun jemaah sekalian, hukum berobat itu ada kondisi-kondisi tertentu. Ada kondisi-kondisi tertentu. Bahkan bisa jadi sifatnya mubah saja. Tidak sampai wajib. Namun jika tidak berobat membahayakan, harus berobat. Maka menjadi wajib berobat. Ya. Tapi kalau tidak membahayakan, tidak sampai wajib berobat. Iya. Jadi mereka mendapatkan keutamaan ini, masuk surga tanpa hisab, karena kesabaran dan tawakal mereka yang begitu kuat kepada Allah. Walaupun sakit, mereka tidak minta diruqyah, padahal mereka butuh ruqyah. Kenapa mereka tidak minta? Karena hukumnya makruh. Makruh pun mereka tinggalkan walaupun mereka butuh. Kenapa? Karena kuatnya tawakal mereka dan kesabaran mereka. Iya. Kalau makruh saja mereka tinggalkan, tentunya apalagi yang haram. Jadi inilah sebabnya mereka mendapatkan keutamaan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Iya. Tidak minta diruqyah. Kenapa jemaah sekalian? Mereka tidak minta diruqyah karena pertama tawakal kepada Allah Azza wa Jalla begitu kuat. Yang kedua, ketika kita minta kepada orang lain, sedikit banyak kita menghinakan diri kita di hadapannya. Dan menghinakan diri itu hanya patut di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya, itulah sebabnya jemaah sekalian, meminta-minta dalam syariat itu tercelah. Karena kita minta kepada orang lain, sedikit banyak kita telah menghinakan diri kita di hadapannya. Ya. Kemudian, yang ketiga, ini yang menjadi sebab utama. Mengapa tidak boleh minta ruqyah? Karena ketika kita minta ruqyah kepada seseorang, maka kita akan terjerumus di dalam ketergantungan kepada orang tersebut. Hati kita akan bergantung kepadanya. Iya. Makanya tercelah. Sementara bergantung itu hendaklah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah sebabnya minta ruqyah itu tercelah. Sebaliknya meruqyah adalah amal soleh. Iya. Dan jemaah sekalian, di sini mengandung pelajaran bahwa tidak sepatutnya seseorang itu mengumumkan atau menjadikan dia terkenal sebagai tukang ruqyah atau bahkan membuka klinik ruqyah. Karena kalau begitu orang akan datang minta ruqyah. Makanya jemaah sekalian, kita belum pernah mendengarkan ada sahabat atau ulama dari generasi salaf sampai di hari kita ini yang berprofesi sebagai tukang ruqyah. Tidak ada. Ya. Atau dikenal sebagai ahli ruqyah. Atau sibuk dengan pelatihan-pelatihan ruqyah. Atau show ruqyah. Ya, sampai masuk televisi dan lain-lain. Belum pernah kita dengarkan. Atau buka klinik ruqyah. Ya. Belum pernah kita dengarkan Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani, Syekh Mukbil, Syekh Shalih Fauzan itu bikin pelatihan ruqyah. Ya. Atau ruqyah masal. Atau bikin klinik ruqyah. Belum pernah. Karena itu tidak dicontohkan oleh generasi salaf. Tidak dicontohkan oleh generasi salaf. Dan akan membuat orang berdatangan kepada kita minta ruqyah. Dan bahkan jemaah sekalian, bisa jadi mereka itu sedang dipermainkan oleh setan. Orang yang menyibukkan diri dengan ruqyah. Tanpa dia sadari, dia sedang dipermainkan diri oleh setan. Karena ada fakta, di sebagian daerah, tukang ruqyah makin banyak, orang diganggu setan pun makin banyak. Betul, ini fakta, di sebagian daerah. Orang yang kesurupan setan, makin banyak, tukang ruqyah makin banyak. Iya, ada apa itu? Ini termasuk tipuan setan kepada para tukang ruqyah, supaya mereka betul-betul sibuk. Sehingga waktu menuntut ilmu berkurang. Bahkan tidak ada lagi waktunya untuk menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu, menyelesaikan kitab-kitab akidah, memahami akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan baik. Nah, kalau sudah begitu, maka mereka akan terjerumus di dalam berbagai macam penyimpangan. InsyaAllah kita akan bicarakan lagi masalah ruqyah di bab yang ketujuh atau yang kedelapan. Baik. Tidak minta diruqyah. Ini yang pertama. Wala yaktawun. Yang kedua, tidak melakukan pengobatan al-kai. Pengobatan al-kai itu adalah pengobatan dengan menggunakan besi panas. Besi dipanaskan di api, kemudian diletakkan di tempat yang sakit. Dan itu adalah pengobatan tradisional Arab. Dan ini juga sangat manjur. Dan ini juga hukumnya tidak sampai haram, tetapi makruh. Maka mereka tinggalkan yang makruh, dengan sebab itulah mereka mendapatkan keutamaan yang besar, masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Namun para ulama menyebutkan, hukum makruh, khusus untuk pengobatan al-kai ini, hukum makruh bisa berubah menjadi mubah. Kapan itu? Dalam kondisi darurat. Dalam kondisi darurat. Karena Nabi SAW pernah memerintahkan seorang dokter untuk melakukan pengobatan al-kai bagi sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, karena beliau sakit keras. Iya. Jadi hukum makruh untuk pengobatan al-kai bisa berubah menjadi mubah dalam kondisi darurat. Iya. Kalau kondisinya tidak terlalu darurat, maka dia tetap hukumnya makruh. Baik. Dan ini pengobatan cukup ampuh juga. Banyak orang sembuh dengan sebab pengobatan al-kai. Iya. Sampai hari ini masih digunakan oleh para dokter tradisional di Arab. Iya. Bahkan di sebagian rumah sakit digunakan pengobatan ini. Baik. Kemudian yang ketiga, wala yatatayyarun, dan mereka tidak melakukan tatayur, yaitu tidak takut sial. Tidak mencari-cari hari-hari atau angka-angka mana yang bisa beruntung, mana yang sial. Beruntung untuk misalkan mengadakan pesta pernikahan atau hajat-hajat, dan hari sial untuk dihindari. Maka jemaah sekalian, ini tidak mereka lakukan. Karena itu termasuk syirik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man raddathu atiyaratu an hajatihi faqad asyrak." Barang siapa yang dihalangi oleh takut sial untuk melakukan hajatnya, maka dia telah berbuat syirik. Insyaallah bab ini akan kita bahas juga secara detail di bab yang ke-28. Ya, tentang takut sial. Itu adalah syirik. Dan ini hanya sekedar contoh. Artinya mereka menjauhi segala macam bentuk syirik. Ini sifat mereka yang ketiga. Tidak melakukan tatayur, tidak takut sial. Tidak mencari-cari hari-hari atau angka-angka mana yang beruntung, mana yang bisa mendatangkan kesialan. Ya. Ini hanya sekedar contoh. Maksudnya adalah mereka tidak melakukan kesyirikan sedikitpun. Yang keempat, wa'ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka senantiasa bertawakal kepada Rabb mereka. Inilah jemaah sekalian, puncak sifat mereka. Yaitu bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai-sampai kata para ulama, at-tawakkul nihayatu tahqiqi tauhid. Tawakal, bergantung hati hanya kepada Allah, bersandar diri hanya kepada Allah, tidak sedikit pun bergantung kepada makhluk. Inilah puncak pengamalan tauhid. Inilah sifat orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Dan insyaAllah tentang tawakal ini juga ada bab tersendiri. Baik. Jemaah sekalian, kita masuk bagian akhir hadis. Faqama Ukasyah ibn Mihsan. Maka berdirilah seorang sahabat yang bernama Ukasyah bin Mihsan. Beliau adalah seorang sahabat dari Bani Asad. Dan beliau termasuk As-sabiqina ilal Islam. Sahabat yang pertama-tama masuk Islam, berhijrah bersama Nabi SAW, dan juga mengikuti perang Badar. Iya. Beliau wafat di peperangan melawan orang-orang murtad yang dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhuma di tahun 12 Hijriah. Iya. Berdiri beliau. Faqala, seraya beliau berkata, "Ud'ullaha ayyaja'alani minhum." Ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar aku termasuk mereka. Yaitu termasuk 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Di sini ada pelajaran bagi kita tentang semangat sahabat untuk masuk surga. Dan juga bolehnya bertawassul dengan cara minta didoakan orang soleh. Ya, dengan syarat orang soleh itu masih hidup dan kita menyampaikan kepadanya, dan dia betul-betul orang soleh. Iya. Karena ada orang dikira orang soleh padahal dukun. Iya. Jadi pastikan kita minta didoakan oleh orang soleh. Baik. Ini boleh seperti ini. Qala, maka Nabi SAW bersabda, anta minhum, engkau termasuk mereka. Di sini ada tanda kenabian Rasulullah SAW. Karena beliau langsung mengatakan, engkau bagian dari mereka. Sebab beliau menerima wahyu. Tidak mungkin beliau tahu perkara gaib kecuali wahyu yang Allah sampaikan kepada beliau. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Jin ayat ke-26. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasulin. Allah yang Maha mengetahui perkara gaib, maka Allah tidak tampakkan perkara gaib tersebut kecuali kepada para rasul yang telah Allah ridhai. Thumma qama rajulun akhar. Kemudian berdiri orang lain. Faqala, udu'ullaha yaja'alani minhum. Dia pun meminta yang sama. Ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar aku termasuk mereka juga. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, sabaqaka biha Ukashah. Ukashah telah mendahului engkau. Jadi orang ini ditolak permintaannya. Kenapa ditolak? Para ulama mengatakan ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia tidak berhak. Mungkin dia munafik. Mungkin dia munafik. Dia tidak berhak. Maka dia ditolak. Tapi ada kemungkinan yang kedua. Yaitu Nabi SAW ingin menutup pintu. Kalau yang ini diterima permintaannya, nanti semua akan meminta juga. Padahal tidak semua berhak. Tidak semua berhak meminta masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Sehingga di sini ada pelajaran untuk saddudz dzari'ah, menutup pintu yang bisa menjerumuskan kepada yang haram. Dan juga ada pelajaran penting, kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau menolak permintaan seseorang tapi dengan cara yang halus. Beliau tidak langsung mengatakan enggak boleh, kamu enggak berhak, tidak. Tapi kalimatnya halus. Kamu sudah didahului oleh Ukashah. Ya. Dan orang yang ditolak juga harus paham, itu kalimat penolakan, jangan maksa. Ya. Jamaah sekalian, sebetulnya masih sangat banyak pelajaran yang terkandung dalam hadis ini, namun waktu kita terbatas. Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan sebagai penutup. Dan mungkin nanti akan ada yang pertanyaan, karena setiap saya kajian menyampaikan hadis ini, selalu saja ada yang bertanya seperti itu. Apa pertanyaannya? Ustaz, bagaimana dong? Saya sudah pernah minta ruqyah. Ya. Tapi saya sudah bertobat. Ya. Apakah saya masih ada kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab? Ya. Nah, jemaah sekalian, patut menjadi renungan kita. 70 ribu orang ini sedikit sekali. Dibandingkan dengan jumlah umat Islam, bahkan dibandingkan dengan sahabat saja. Sahabat disebutkan sebagian ulama 120 ribu lebih. Jadi untuk sahabat saja kuotanya udah gak cukup. Ya. Apalagi untuk kita. Jadi ini patut menjadi renungan kita. Ya. Masih bertanya lagi. Ya. Saya dulu pernah minta ruqyah, bagaimana Ustaz? Nah sekarang saya berikan kabar gembira. Disebutkan dalam riwayat yang lain. Dalam riwayat Ahmad, Al-Baihaqi dan yang lainnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fastazattu Rabbi." Aku pun meminta tambahan kepada Rabbku. Subhanallah, ini kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Beliau juga menyadari ini jumlah sedikit sekali. Jumlah sedikit sekali, 70 ribu orang. Iya. Yeah. Maka beliau minta tambah kepada Allah Azza wa Jalla. Fazadani ma'a kulli alfin sab'ina alfan. Maka Allah memberikan tambahan kepadaku. Tambahannya berapa? Bersama setiap 1000 orang ada 70 ribu orang yang lain. Sekarang kalikan jadi berapa? Setiap 1000 bersama mereka ada 70 ribu yang lain. Bagaimana cara mengalikannya? 70 kali 70 ribu. Ditambah 70 ribu sebelumnya. Jadi berapa semuanya? Ya, hitung sendiri saja ya. Ya. Berapa Pak? Enggak sampai 5 juta kan? Enggak sampai 5 juta. Hampir 5 juta. Tetap masih sedikit. Ya. Berapa jumlah umat Islam sekarang? 1 miliar. 5 juta masih sedikit sekali. 5 juta masih sedikit sekali. Belum umat Islam yang sudah wafat, belum lagi umat Islam yang akan lahir di masa yang akan datang. Tetap masih sedikit sekali. Ada lagi kabar gembira yang lain. Disebutkan juga dalam riwayat yang sahih, tambahan dari hadis Abu Umam Al-Bahili radhiyallahu anhu. Tambahannya berapa? Wa thalathu hasayatin min hasayati Rabbi. Ditambah 3 cidukan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menciduk 3 kali dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Berapa banyak itu? Pasti sangat banyak. Kita enggak bisa tentukan berapa karena dalam hadis tidak disebutkan berapa, tapi pasti sangat banyak dan jauh lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Karena Allah yang menciduk Ya. Luar biasa kebesaran dan keagungan Allah. Pasti itu sangat banyak. Maka berharaplah semoga kita termasuk di dalamnya. Ya. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Barangkali ada sedikit tanya jawab, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi baik. Agama itu kan kumpulan amalan. Agama itu adalah kumpulan amalan. Iya. Jadi agama dan amalan sama. Cuman agama itu adalah kumpulan amalan. Makanya di surat Al-Bainah Allah mengatakan وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ. Mereka tidak diperintahkan kecuali menyembah Allah dengan memurnikan ad-din, agama untuk Allah. Apa maksudnya? Memurnikan agama untuk Allah? Amalan mereka diikhlaskan semata-mata untuk Allah. Iya. Begitu pula di ayat yang lain. Allah berfirman, qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangi mereka sampai tidak ada lagi fitnah. Maksudnya kesyirikan. Perangi sampai hilang kesyirikan. Dan agama seluruhnya hanya untuk Allah. Maksudnya ibadah. Seluruhnya hanya diberikan kepada Allah. Iya. Barangkali seperti itu, Pak. Wallahu a'lam. Kalau untuk ayat itu harus kita lihat di kitab-kitab tafsir terlebih dahulu, wallahu alam. Tetapi kalau untuk ayat dalam surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagimu agamaku, kalau ditafsirkan begitu maka itu menyimpang. Ya, justru maksud ayat itu, bagi kami agama kami, bagimu agamamu, artinya kita bermusuhan. Itu mana ayatnya? Kita bermusuhan. Kita tidak bersama. Kita saling benci. Karena kami mengikuti kebenaran dan kamu mengikuti kebatilan. Ya. Kalau ditafsirkan kita enggak boleh bermusuhan, justru bertentangan dengan penafsiran itu. Iya. Bahkan awal dari surat ini telah menentang pemahaman seperti itu. Apa awalnya? Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang-orang kafir. Dan ini panggilan yang paling buruk. Jadi mereka dipanggil sesuai keadaan mereka. Tidak lebih, tidak kurang. Iya. Dan juga penegasan permusuhan itu disebutkan dalam ayat-ayat yang lain, dalam banyak ayat. Di antaranya dalam surat Al-Mumtahana ayat ke-4. Qad kanat lakum uswatun hasanah. Ini sudah kita bahas sebenarnya kemarin. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada bagi kalian teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan para pengikutnya. Idz qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaumnya. Nah, perhatikan jemaah sekalian, ini kata Allah teladan yang baik. Apa yang mereka katakan kepada kaumnya yang Allah suruh kita jadikan teladan? Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami mengingkari kalian, maksudnya menyalahkan kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan. Dan telah nampak jelas antara kami dengan kalian kebencian, permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya. Selama-lamanya sampai kapan? Hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian beriman kepada Allah yang satu saja. Jadi justru itu pernyataan permusuhan. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Maksudnya kita enggak boleh bersatu. Kita bermusuhan. Iya. Kalau orang-orang liberal malah ditafsirkan sebaliknya. Ya, enggak boleh saling menyalahkan. Padahal justru itu pernyataan untuk menyalahkan. Ya, tapi sekali lagi jemaah sekalian, sebagaimana sudah kita ingatkan sebelumnya, itu bukan bermakna kita boleh berbuat zolim kepada orang kafir, tidak. Toleransi itu berarti tidak berbuat zolim kepada mereka. Bukan berarti tidak menyalahkan mereka. Yang salah harus tetap katakan salah. Yang benar katakan benar, yang salah katakan benar. Bukan sebuah toleransi kalau mereka salah, lalu kita katakan mereka benar, tidak salah, tidak boleh disebut kafir. Itu bukan toleransi. Itu namanya kekafiran. Kalau kita tidak mengkafirkan orang kafir, itu bukan toleransi, tapi juga kekafiran. Dan bersikap loyal kepada mereka, itu juga bukan toleransi, tapi kemunafikan. Ya, membenarkan orang kafir adalah kekafiran, bersikap loyal kepada mereka adalah kemunafikan. Tapi sekali lagi, bukan berarti kita boleh berbuat zolim kepada mereka, mengebom mereka, membunuh mereka secara serampangan, tidak. Kecuali dalam jihad fisabilillah, jihad yang sesuai petunjuk syariat, bukan seperti jihad yang dilakukan oleh para teroris. Dan juga tidak dilarang kita berbuat baik kepada mereka, bahkan dianjurkan demi untuk mengajak mereka masuk surga. Yaitu mengajak mereka masuk Islam agar mereka selamat dari azab api neraka. Jemaah sekalian, mungkin ini saja, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Oh ya, Masya Allah. Sebagai penutup, ada pengumuman dari DKM mengumpulkan dana untuk Palu. Masya Allah, DKM juga sudah berusaha, sudah berencana juga untuk terjun langsung ke Palu. Ya, Insya Allah, bagi jemaah yang mau menitipkan dananya, tafadhal, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.